بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى walau ma'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Rasulullah berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda salasan man kunna fihi wajada fihinna halawatul iman tiga perkara yang apabila seseorang mendapatkannya maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai terhadap dirinya dari yang lainnya. Yaitu menjadikan perkaranya, seluruh perkaranya rencana satu. Ada Anas. Kala ma'alaik rahimahullah ta'ala an anasin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta an yakuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain akhrajahu. Tidaklah beriman salah seorang kalian, tidaklah sempurna keimanan kalian bukan meniadakan keimanan, namun yang ditiadakan adalah kesempurnaan iman. tidaklah sempurna keimanan salah satu kalian, salah seorang kalian, sampai menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dicintai terhadapnya daripada anaknya atau daripada ayahnya dan daripada manusia seluruhnya. Atau jauh diwetan oleh Bukhari dan Muslim. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan segala sesuatu, tentunya di samping Allah Subhanahu Wa Taala, daripada anaknya, ayahnya, manusia dan yang lainnya, ini akan mencapai keimanan yang sempurna. Yang akan membebaskan dirinya dari azab Allah SWT dan akan menuntun dirinya masuk ke dalam surga. Bala syarih rahimahullah ta'ala asyarul ijma' transalab global dalam hadis tersebut yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis hadis anahu la yakmul imanul insani wala yatahassalu ala imanil ladhi bihi tabarra dimmatuhu wa yadkhulu bihi al-jannata ila adabin hatta yuqaddimu hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hubbi waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwasanya tidak akan sempurna keimanan seseorang dan tidaklah akan meraih atau mencapai keimanan yang akan membebaskan dirinya dari tanggungan dari azab dan tidaklah akan bisa mencapai dirinya memasuki surga dengan tanpa diazab, yaitu dengan mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada anaknya, kepada bapaknya, kepada manusia seluruhnya. Wadzalika anna hubba Rasulillah yakni hubbullah. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah wal mubaligh anhu wal hadi ila dinihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang menunjukkan, membimbing seseorang ya, agama Allah SWT, agama yang lurus, agama yang akan menghantarkan dirinya mencapai kesuksesan di dunia dan di akhiratnya. Wa mahabbatullahi wa rasulihi la tasihu illa intisari awamin syar'i wa istidabi nawahihi. Dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidaklah bisa terjadi kecuali dengan merealisasikan atau menjalankan perintah-perintah syariat Allah SWT dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala di jalannya terdapat perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la sabiqil qasaidi. Dan mencintai Allah dan Rasulnya ini bukan dengan menyanyikan lagu-lagu, ya, kosidah-kosidah yang berisikan cinta Allah, cinta Rasul. Nah, sekarang mana? Baik itu dengan rebana, dengan musik-musik, dengan dangdut dan sebagainya yang berisi cinta Rasul, maka bukan bentuk madhab seperti ini cinta Allah dan Rasul. Bahkan yang dilakukan sepertinya adalah perbuatan bid'ah. Kemaksiatan di atas namakan sebagai ibadah, ya. Orang bernyanyi cinta Allah, cinta Rasul, dengan perbuatannya apa? Niatnya seperti ibadah. Mendapatkan pahala, merasa lebih dekat kepada Rasulullah dengan bernyanyi seperti itu. Maka mendekatkan diri takarrub kepada Allah SWT dengan cara-cara mendengarkan lagu-lagu, qasidah yang berisikan cinta Allah dan Rasul. Maka ini bid'ah dan bukan ibadah. Sehingga sekarang sampai maraknya pun masjid-masjid penuh dengan nyanyian-nyanyian, tabuhan-tabuhan. Semakin melafatkan cinta Rasul, semakin lama semakin cinta. Makanya adalah gurur ditipu daya oleh menasihkan. Wa iqamatul intifalat, dan bukan dengan mengadakan perayaan-perayaan, perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Nuzulul Quran, apalagi. Dan di dalam perayaan-perayaan tersebut terdapat nyanyian-nyanyian, qasidah-qasidah, tabuhan-tabuhan yang menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka beribadah modal dengan bernyanyi, maka tasabuh dengan orang-orang Nasrani. Bahkan orang-orang Nasrani lebih sopan mungkin, ya. Gak pernah mereka bernyanyi di gereja terus bergoyang-goyang. kalau orang asal kaum muslimin melampaui batas itu saja adalah kesesatan, terlebih-lebih ya, dijadikan hiburan, dijadikan sebagai tontonan. Orang masalahnya saja mereka dengan bernyanyi dengan penuh hikmat. Ini saja kesesatan, terlebih-lebih dilakukan dengan sedemikian rupa, mendangdutan dan sebagainya. Wa talhinil aghani, dan menciptakan, menyanyikan lagu-lagu. Dan kebiasaan ini muncul dari orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi, ya, yang diikuti oleh orang-orang Syiah dan yang lainnya, sampai ada istilah apa, tarian sufi, melampaui batas, beribadah dengan menyanyi dan bergoyang dan menari. Ini dari mana? Sehingga ini bukan bentuk cinta Allah dan cinta Rasul. Kalau saya rahmatullah ta'ala, apalagi faedah-faedah yang bisa diambil. Dengan hadis tersebut, Allah yang pertama, anna nafyal imani la yadullu alal khuruji minal iman. Bahwasanya peniadaan iman di dalam hadis-hadis ini tidak menunjukkan seseorang yang terus keluar dari Islam. Tidak. Dan ini bentuk betulan sebagai bentuk peringatan. Yang keras, yang tegas. Begitu juga ancaman. Ancaman ini lafadznya sangat keras dan tegas. Sehingga peniadaan iman ini tidak menunjukkan terus imannya itu habis sehingga menjadi kafir, tidak. Yang ditiadakan di sini adalah kesempurnaan iman. Asalnya yang kedua, annal amala minal iman li anna mahabbata min a'malil qalbi. Sesungguhnya sebuah amalan itu termasuk dari keimanan. Contohnya amalan yang baik, ya. Di antaranya adalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini termasuk dari amalan-amalan hati. Asalisa wujubu takdimi mahabbatir rasulillahi ala mahabbatil waladi wal walidi wal nasi ajmain. Wajibnya mengedepankan kecintaan Allah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada anaknya, bapaknya, manusia seluruhnya. Sehingga seseorang yang cintanya kepada anak dan orang tuanya atau keluarganya lebih cintanya kepada Rasulullah SAW, berarti apa? Naqisul iman, iman yang berkurang. Qala Syarih munasabah hadis al-bab, khususan hadis yang terhadap bab, hai saudara tu hadis ala wujubi takdimi mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati man siwahuma, di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya mendahulukan mencintai Allah dan Rasulnya di atas mencintai selain keduanya. Munasabatul hadis li tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid, hai saudara tu hadis ala wujubi taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi ala man siwahuma, lidha yakunu mahabbatu ibadatan kasarru ibadah li barilai syirkun, dimana hadis ini menunjukkan adalah wajibnya mengedepankan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Karena mahabbah atau cinta ini bentuk ibadah, dan melakukan ibadah kepada selain Allah SWT adalah bentuk kesyirikan. Walahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis dari Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wa jaya bihinna halawatul iman, tiga perkara yang apabila seseorang mendapatkannya maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ayakuna Allahu wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai daripada selain keduanya. Sehingga orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan apa? Akan merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mampu apa? Menanggung segala kesulitan, kepayahan yang derita, yang menimpa karena apa? Karena menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud dengan halal atau iman. Sehingga tujuan dan capai yang akan dicapai di hatinya adalah ridha Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun yang menghalangi dirinya untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesulitan, kesakitan, kepayahan, maka dia mampu untuk menanggungnya. dari sempitnya rezeki, sempitnya kehidupan, tidak akan menghalangi dari mencari ridha Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ayakuna aini yuhibbar mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidaklah seseorang itu mencintai orang lain kecuali dia dalam rangka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang tersebut orang yang bertakwa, orang sholih, orang yang memegang sunnah, maka dicintai orang-orang yang seperti itu. Karena mencintai orang sholih, mencintai orang bertakwa, ini menunjukkan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tentunya orang yang cinta Allah dan cinta Rasul tentunya akan mencintai orang-orang mukminin, mencintai orang yang bertakwa, mencintai orang-orang saleh. Ayyahuda fil kufri bada'an bada'il angkadahullahu minhu kama yakrahu ayat darah binnar. Yang ketiga, dia sangat benci, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah SWT selamatkan dirinya, sebagaimana dia tidak senang untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dan tentunya orang yang mencintai seseorang karena Allah SWT, ini menunjukkan keimanan yang sempurna. Begitu sebaliknya, seorang yang cinta Allah dan cinta Rasul tentunya apa? Akan membenci orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang menselisih perintah Allah SWT dari ahlul bid'ah. Ini tentunya menjadi konsekuensi. Sehingga seorang yang cinta Allah dan Rasul tidak akan suka dengan ahlul bid'ah, tidak senang dengan ahlul bid'ah. Kalau masih masih senang dengan kebid'ahan, dan kalau kebid'ahan berarti dia suka dengan kemaksiatan. Suka memaksiati Allah dan Rasulnya. Sehingga imanannya, keimanannya nafis kurang. Sehingga seorang yang sangat benci dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, sebagaimana dia benci, tidak suka kalau dilemparkan ke dalam neraka, maka dia akan merasakan kelezatan iman, kelezatan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saudara mengulang secara ijmali dan secara global dalam hadis tersebut, ya biruna Rasulullah SAW punya hadis anna al-imani halawatun wa anna halawatahu la yaksuluha wa yakbaru biha illa man qad jama mahabbatullahi wa rasulihi ala mahabbati man siwahuma. Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya iman ini mempunyai kelezatan. Sesungguhnya kelezatan iman tidaklah bisa dicapai, tidaklah bisa diraih kecuali dengan mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya di atas pencintaan terhadap selain keduanya. Walam yuhibbu ahadan minan nas illa min ajillah wa bijatillah. Dan tidaklah dia mencintai seseorang dari manusia kecuali karena Allah. Sehingga ini menjadikan apa? Tentunya dia akan mencintai orang yang bertakwa, orang yang bertaat, orang yang saleh. Dan membenci sebaliknya. Membenci orang kafir, membenci orang musyrik, alul bid'ah, alul maksiat. Wa ayyakraha al-kufra wa rujuu bihi kama yakrahun nar wa wuqu'a fiha. Dan dia tidak suka dengan kekufuran, benci dengan kekufuran dan benci kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci dimasukkan ke neraka. Sehingga orang yang telah mendapatkan kemanisan iman, walaupun dia dipaksa dengan berbagai apapun caranya, maka dia tetap tidak akan meretak, tidak akan kufur kembali. Dan kesusahan, kepahitan, kepayahan, sakitan yang dia derita, dia akan merasakan kelezatan iman. Al-Fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Isbatu halalatul iman wa annaha la yatahakkaku bikulli mu'minin. Yang pertama, ditetapkannya adanya kemanisan iman. Dan kemanisan iman itu tidak setiap orang bisa merasakannya. Karena iman ini bisa sempurna dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Asalnya wujub takdim mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati man siwahuma. Wajibnya mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Rabia, asalisa jawazu abdu zamir ilallah wa rasulihi ma'an. Bolehnya jawab itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya secara bersamaan gitu dalam siwahum. Arabia alhabbu billah min alamatul iman. Cinta karena Allah ini termasuk dari tanda-tanda keimanan seseorang. Al-Khamisah wujubu karahiyatul kufri wa alihi. Wajibnya membenci kekufuran dan para pelaku kekufuran atau orang-orang kafir. Wajib membenci di dalam hati walaupun saudaranya, walaupun kerabatnya, kalau kafir dibenci di dalam hati. Namun tidak menghalangi untuk akan memberikan hak-hak mereka, yaitu hak-hak kerabatan. Selama masih kerabat, masih ada apa, nasab sambung tali persaudaraan, berikan haknya, didahulukan haknya. Namun hatinya tetap tidak mencintai mereka, tetap membenci kekufuran dan para pelaku kekufuran. Munasabatul hadis ini bab pesan hadis yang terdapat. Hai saudara-saudara hadis. Dalam hadis ala wujub taqdim mahabbatillah wa rasulih ala mahabbati man siwahuma. Gimana hadis ini menunjukkan atas wajibnya mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Munasabatul hadis ini tauhid, pesan hadis ini dalam tauhid. Hai saudara hadis ala wujub taqdim mahabbatillah wa rasulih ala man siwahuma. Dimana hadis ini menunjukkan agar wajibnya mengedepankan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan selain keduanya. Wa hadza yadullu ala anna mahabbata na'un min al-ibadah. Wa sarru ibadati li ghairihi syirkun. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan ini termasuk dari ibadah, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan melainkan ibadah kepada selain Allah, maka bentuk kesyirikan. Masyaallah muslim rahmatullah. Dan contoh ini telah banyak, sebagaimana yang terjadi kisah para sahabat di awal-awal Islam. Ya, mereka tatkala telah beriman kepada Rasulnya, mencintai Islam, mencintai Rasul, tatkala mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir musyrikin Quraisy untuk kembali kepada kekafiran, mereka tidak mau, walaupun harus mendapatkan siksa, mendapatkan azab dari mereka. Dan di dalam siksa dan azab akan mengurangi semangat mereka untuk berislam bahkan bertambah. Bertambah semangat, bertambah tinggi imannya. Maka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kelezatan iman. Ditentang, dimusuhi, disiksa, dianggap tidaklah, bukanlah mundur, tapi terus maju. Tidaklah seseorang akan bisa mencintai Allah dan Rasulnya dengan sempurna kecuali dengan apa? Dengan belajar dengan benar, dengan baik. Agar apa? Agar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya berdasar ilmu, tidak dengan ketertipuan. Sebagaimana orang-orang yang mereka lakukan merealisasikan kecintaan kepada Allah kepada perkara-perkara yang justru itu malah dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Justru itu adalah suatu kemaksiatan yang akan menjauhkan dirinya dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.